ayahnya si Mang Tis bagian ayahnya. Iya, bagian ayahnya. Ayahnya pesen kopi teh opat gitu. Opat. Tis, kopi tis Indomina sekalian. Mang Tis kopi opat tong ngatanya tong no hiji tong amisting. No hiji tong gitu. Tong di gulaan, tong di kopian. Cakir naung gua. Nya. Cakir. Mantis, bang, kan dia kan eta roti, mantis. Anu tadi teh. Baik, sah. Siap pantohanap geus di kuncian. Pantohanap ya orang kuncian ngeunah teh. Kuncianna mah jeung urang sare maksudnya. Jadi jongjon pan gitu. Tapi nikmat pisan memang nya hirup teh dahar sare. Nah, gua ngobrol seserian dahar deui sare deui. Kopi udut ah geus ngeunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah teh harita. Gara-gara naon teuing lulungu nya aya dongeng nak kira aja dongeng nya urang mah dongeng sage rada poho-poho deui ya, tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tuluy nginum kopi ngalebok roti tengik buatan pabrik si Bunhau. Cap berit di roti nanti. Tunuh deui sare deui nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Mana ya kunti? Kunti mah di mana? Tak ayo lah. Bakat ku rewas nyaberang na hudang deui anger kene mung mandi nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhau kene nya eta we cap beurit kene kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poetis saprak dewek hirup sorangan indung bapak geus teu boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka indungna dahar oge sok nganjukan ka warung masih si Wajabrik tah bari sanggu teh sok peradak gigih sanggu gigih teu kabeuleuh jeung deungeun nah da nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare erek iraha meunang duit rek iraha beungharna nya nya kompan ayeuna mah loba jelema teh kitu lamun dulur senang dipake pamentaan nya kan sakalina ditulungan heeh lain mikir ditulungan teh ngadon ngeungeunaheun tuluy bulak-balik teu mikir matak lamun balangsak teh mah wih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya eta sarenya tapi sekali waktu pernah ieu nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy beki embung we kana mandi teh tuluy dina upin lalangiran tulas tulis jadi saja keur bapak-bapak penguasa nah eta eku anehnya kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan maca sajak tarik pisan kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera aduh rupa-rupa tak gara-gara eta terus ting kumah ada ting sahanu comel ting sahanu bebeja nya da berang poe isukna goreng ditewak tentara ya paribasa giri. Aya wae lah tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare bari anger mumul mandi nepi ka opat poena tah nya bau ajang juga bau anjing leuweung teh tapi banyaknya menang kesenangan eta ayaku nikmat kacida menang simut-simut hanet menang bolu-bolu hanet menang kopi-kopi panas menang udud ayaku tegap mengusip alam nah tapi kaki opung ya nepi ka poe ayeuna lamun kabeneran selon tah ieu panyakit ieu teboga duit keur ngopi, teboga duit keur udud, sok ngadadak jadi sono iraha ka kodim deui. Atuh simbut-simbut haneut rokok gratis, bolu haneut gratis, dibere kamar. Maksudnya lain hayang di sel, saya mah ka kodim deui teh nyaeta hayang udud gratis jeung boluna gitu. Punten aya ka bapak-bapak di kodim. Ada ari urang Sunda mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut manah. Nah, gitu. Roger ganti tewewew. Sakitu ah. Gejeling.